بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين أيها المسلمون عباد الله wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bitaufiqihi subhanahu wa ta'ala, dengan petunjuk dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali duduk di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari ajaran agama Islam. Yang bersumber dari kitab Allah wa sunnah, dari Al-Quran dan Al-Hadis, difahamil ulama dengan pemahaman para ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Sebagai lanjutan dari penjelasan kitab Usul Sunnah, prinsip-prinsip sunnah, lil imami Ahmad rahimahullahu ta'ala, milik al-imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya, imam ahli sunnah wal jamaah, yang disyarah oleh syekhul alamatul mujahid Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya mengkuli suin wa makruh, dari setiap kejelekan dan dari setiap perkara yang dibenci, sampai kepada kalimat wa ajma'a ala dhalika man kana fi ahdihi minas sahabati lam yukhalifhu fi dhalika ahad wa lam yantafihu fi dhalika qarnan. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka bersepakat tentang hal itu, bersepakat untuk memerangi Al-Khawarij. Al-Khawarij di zaman kita begitu banyak sektenya, minha diantaranya Ikhwanul Muslimun, sekte Ikhwanul Muslimun dan Al-Khawarij adalah sekte yang berasal dari Khawarij. Dan yang baru-baru ini sempat menghebohkan dunia internasional yang nama mereka dikenal dengan sebutan ISIS. ISIS minal Khawarij. ISIS termasuk salah satu sekte dari Khawarij. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, lam yukhalifhu fi dzalika ahad. Dan tidak ada para sahabat seorang pun yang menyelisihi perintah untuk membunuh dan memerangi Al-Khawarij. Walam yantafihu fi dzalika qurnan. Ini kinayah bahwa para ulama alaihim rahmatullah tidak ada yang berbeda, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka di dalam memerangi dan membunuh Al-Khawarij. Walam yantafihu fi dzalika qurnan. Tidak ada di dalam hal itu dua tanduk, qurnan, tanduk. Ini kinayah. Tidak ada perselisihan para ulama alaihim rahmatullah. Asyahidu anna liktida'a bisahabati fihin najah. Syahid, simpulan bahwa meneladani sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in fihin najah, terdapat keselamatan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Al-Khawarij yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diperangi dan untuk dibunuh, bukan saja diperangi dan dibunuh dalam bentuk fisik mereka, kan, tetapi pemikiran-pemikiran mereka melalui kitab-kitab yang bersumber dari karya tulis tokoh-tokoh mereka juga harus dihilangkan, juga harus dibersihkan dan tidak dibiarkan tumbuh di tengah-tengah umat manusia ataupun tumbuh di tengah-tengah kaum muslimin. Di antara kitab-kitab yang dikarang oleh tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh Khawarij, yaitu kitab yang dikarang oleh Abul A'la Al-Maududi. Dua, kitab-kitab yang dikarang atau ditulis oleh Sayyid Qutb. Meskipun dikemas dalam judul yang mungkin sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan tersedia mungkin di berbagai toko buku, jangan dibeli, jangan dibaca. Karena di dalamnya banyak terdapat kekeliruan yang dapat membahayakan kaum muslimin, Asyhadu anna liktida'a bi sahabati fihi najatu. Kesimpulan bahwa meneladani para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in terdapat keselamatan. Huwa safinatun najah. Meneladani para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in diibaratkan sebagai perahu keselamatan. li'annahum syahadu nuzul al-wahyi, karena mereka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka menyaksikan turunnya wahyu, menyaksikan turunnya wahyu kepada Nabi Allah, kepada Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membuat satu bab di dalam kitab Sahihul Bukhari, dan bahkan bab ini telah dijelaskan, telah disyarah oleh salah seorang ulama alaihi rahmatullah, semoga Allah merahmatinya, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin, di dalam kitab Syarahu Sahihil Bukhari, Syarah Sahih Bukhari. Bab itu berjudul Kaifa kana bada'il wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bagaimana tata cara turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, mereka menyaksikan turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa talaqqu fiqh al-Qur'an. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengambil pemahaman Al-Qur'an wa sunnati, dan pemahaman sunnah, wa tatbiq dzalika min Rasulillah alaihi salatu wassalam. Mereka mengambil pemahaman Al-Qur'an dan as-sunnah dan menerapkan pemahaman itu dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka mengambil pemahaman Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengambil dan mendalami pemahaman as-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tatbiq, menerapkan hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerapkan pemahaman Al-Qur'an dan sunnah dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fahum qudwatun, para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, mereka adalah qudwah, teladan. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي. Dan hal ini ditegaskan di dalam sabda Rasulullah عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي. Jalan yang aku tempuh bersama para sahabatku. Iya. Wa yaqulu, dan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang terbimbing. Al khulafa'ur rasyidun hum Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Al khulafa'u rasyidun, mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, semoga Allah meridhai mereka dunal ghair, bukan yang lainnya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Betapa pentingnya pemahaman yang benar di dalam memahami Al-Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, di saat beliau tidak dapat memahami suatu permasalahan, belum terpecahkan apa yang beliau kaji, yang beliau bahas, maka beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma alimni kama alimta Ibrahim. Ya Allah, wahai Allah, ajarkanlah aku sebagaimana engkau mengajarkan Ibrahim. Ibrahim Nabiullah, Ibrahim Nabi Allah alaihi salatu wassalam. Wafakihni kama fakihta Sulaiman, dan pahamkanlah aku sebagaimana engkau telah memahamkan Sulaiman. Sulaiman Nabiullah, Sulaiman Nabi Allah alaihi salatu wassalam. Pemahaman yang benar dibutuhkan di dalam memahami Al-Quran wa Sunnah. Dalam memahami Al-Quran wa Sunnah. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, di dalam pelajaran syarhu Muntaqul Akhbar, syarah Muntaqo Al-Akhbar, pada tanggal 16 Rajab tahun 1440 Hijriah, bulan ini dan tahun ini. Iya, sekarang kan bulan apa ini? Bulan Rajab tahun 1440 Hijriah. Al-Syekh Shalih Ibnu Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, beliau ditanya, fadilatu syekhi fil hadithi marra ma'ana, ayyuma abdin تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. Di dalam hadis yang telah kita lewati, ayyuma abdin تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر, budak mana saja yang menikah tanpa izin tuannya, maka dia akhir. Maka dia akhir. Yaqulu sa'il, penanya bertanya. Penanya mengatakan, mal maksudu bi'akhir, apa yang dimaksud dengan kata akhir yang disebutkan di dalam hadis. Fa ajaba hafizahullah ta'ala ke Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, mengkuli su'in wa makruh, dari setiap kejelekan dan perkara yang dibenci. Beliau mengatakan, akhir zani, akhir, yakni zani, al-uhru az-zina. Yang dimaksud dengan kata akhir dalam hadis ini adalah pezina. Akhir yakni zani. Akhir artinya pezina. Al-uhru maknanya zina. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian fahman sahihan, pemahaman yang benar dibutuhkan oleh setiap manusia, terlebih oleh para penuntut ilmu, oleh para penuntut ilmu yang berada di atas manhaj ahli sunnati wal jamaah. Kita masuk kepada prinsip sunnah yang kedua dengan berakhirnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin, dengan berakhirnya penggalan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang terbimbing. Maka berakhir penjelasan prinsip sunnah yang pertama. Prinsip sunnah yang kedua, ijtinabul bid'ah wal hadharu minha, menjauhi bid'ah-bid'ah dan waspada darinya, dan waspada dari bid'ah-bid'ah. Wa kadzalika minal usuli, dan termasuk thayyib, dan demikian pula termasuk prinsip sunnah, wa tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah-bid'ah. Ijtinabul bid'ai li'anna al-bid'a fiha al-halaku. Kita disuruh untuk menjauhi bid'ah-bid'ah karena sesungguhnya bid'ah-bid'ah itu membinasakan, bid'ah-bid'ah itu menghancurkan. Wa hadhihi al-firaqu allati waqa'at fil bid'i tawa'adaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annaha kulluha finnari. Dan kelompok-kelompok ini, dan kelompok-kelompok dan sekte-sekte ini yang waqa'ati fil bid'ai, toyib waqa'at fil bid'ai, yang terjatuh di dalam bid'ah-bid'ah, tawa'adaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelompok-kelompok atau sekte-sekte ini diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi annaha kulluha finnar, bahwa kelompok-kelompok ini seluruhnya di dalam neraka. Iya, kelompok-kelompok ini seluruhnya di dalam neraka. Li annaha salakat subulasyayatin, karena kelompok-kelompok ini menempuh jalan-jalan syaitan. Iya. 73 yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 72 di neraka. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. karena 72 kelompok yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuh jalan-jalan syaitan. Menempuh jalan-jalan syaitan. Di dalam Al-Qur'an suratul An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilihi, maka kalian akan tercerai-berai dari jalannya. Khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris satu garis lurus. Wa qala hadza siratullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza siratullah, ini jalan Allah. Thumma khatta an yaminihi wa an shimalihi khututan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris garis putus-putus di kanannya dan di kirinya. Wa qala, kemudian setelah beliau menggaris garis putus-putus yang terdapat di sebelah kanannya dan sebelah kirinya, beliau bersabda, hadhihi subulu, inilah jalan-jalan itu. Ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaih, di setiap jalan itu ada syaitan yang mengajak kepadanya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, faman taraka siratal mustaqima fi aqidatihi wa ibadatihi aw fikhihi aw ma shakala dhalika salaka tariqan min hadhihi at-turuq allati ala kulli wahidin minha syaitan yad'u ilaih. Maka barang siapa meninggalkan jalan yang lurus di dalam akidahnya, dia berakidah bukan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah, dan barang siapa meninggalkan jalan yang lurus di dalam ibadahnya, dia beribadah tidak mengikuti bimbingan Al-Quran wa sunnah yang dijelaskan oleh para ulama alaihim rahmatullah, au fikhihi, atau dia memahami agama ini bukan dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, semoga Allah meridhai mereka, au ma syakala dhalika, atau dengan hal yang serupa dengan hal itu, maka dia telah menempuh jalan dari jalan-jalan yang terdapat pada jalan itu syaitan yang mengajak kepadanya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, fal hadhara al hadhara minal bida'i wal dhalalat, maka waspadalah dari bid'ah dan kesesatan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wa qad hadhara minha Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umat manusia dari bid'ah-bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan manusia dari berbagai kesesatan. Dan hal ini dibuktikan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini dibuktikan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru di dalam urusan kami, ma laysa minhu, yang tidak ada perintahnya, fahuwa radd, maka urusan itu tertolak. Urusan agama harus sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah, bukan dibangun dengan al-istihsanat, dengan anggapan-anggapan baik. Kamu menganggap baik belum tentu menurut orang lain itu baik. Harus dibangun di atas al-hujaj wal-barohin, di atas bukti-bukti dan burhan, di atas dalil, di atas an-nusus Al-Quran wa Sunnah. Salah satu contoh yang sudah kita sebutkan tadi, akhir, dipahami berdasarkan pemahaman para ulama alaihim rahmatullah. Sehingga kata akhir, kata akhir yang arti dari kata itu adalah pezina, tidak dibawa ke dalam arti yang lain, tidak melakukan pembelaan walaupun pelakunya telah menuduh salah seorang dari kaum muslimin tanpa ada bukti dan tanpa ada saksi. Wa hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan min ahli al-bid'i alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umat manusia juga dari bahaya pelaku bid'ah. Tala qawla Allah tabaraka wa ta'ala, bacalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat berapa di situ? Situ ayat berapa? 70. Naam. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ. Allah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Al-Quranu yanzil bilhaq walilhaq. Al-Quran itu turun dengan kebenaran dan untuk kebenaran. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman ibn Hasan al-Syekh rahmatullahi alaih. Al-Quran yanzil bilhaq walilhaq, dengan kebenaran dan untuk kebenaran. Al-Quran itu turun dengan kebenaran dan untuk kebenaran. Al-Quran nazala bilughati Quraisy. Al-Quran itu turun dengan bahasa orang-orangku Quraisy. Iya, Al-Quran itu turun dengan bahasa orang-orang Quraisy. Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kepadamu Al-Kitab, Al-Quran. Di dalam Al-Kitab, di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang telah jelas. Hunna umul kitab, ayat-ayat yang muhkamat adalah induk Al-Kitab, induk Al-Quran. Wa ukharru mutashabihat, dan di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mutashabihat, ada ayat-ayat yang masih samar. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, maka adapun orang-orang yang terdapat di dalam hati mereka zaygh, penyimpangan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang masih samar darinya. Ibtigha'al fitnah, yang mereka inginkan adalah terjadinya fitnah. Wabtigha'a ta'wilih, dan untuk mencari-cari ta'wilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Perhatikan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahima kumullah. Al-Syaikhul Allamatul Mujahid Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengikuti jejak para pendahulunya dari kalangan para ulama ussalaf di dalam memperingatkan umat manusia dari bahaya bid'ah dan berbagai kesesatan. Dan juga beliau telah memperingatkan umat manusia dari para pelaku ahlul bid'ah, hatta sampai di dalam permasalahan al-jarh wa ta'dil. Bahkan hal ini diakui oleh al-Syeikh Hasan bin Abdul Wahhab al-Banna hafizahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya min kulli su'in wa makruh. Al-Syeikh Al-Allamah Hasan bin Abdul Wahhab al-Banna hafizahullahu ta'ala wa syafahu wa afahu, beliau mengatakan kalamul allamah rabi' muqaddamun ala kalami fil jarhi wa ta'dil wa nahnu taba' lahu fil haqqi wa bid dalil. Al-Syeikh Al-Allamah Hasan bin Abdul Wahhab Al-Banna hafizahullah, semoga Allah menjaganya, beliau mengatakan perkataan Al-Syeikh Al-Allamah Mujahid Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaganya, lebih didahulukan atas perkataan saya dalam masalah al-jarhu wa ta'dil, dan kita mengikuti beliau dalam kebenaran berdasarkan dalil. Hal ini diucapkan oleh beliau tertanggal 16 Rajab tahun 1440 Hijriah, bertepatan dengan 23 Maret tahun 2019 Masehi. Sudah lama atau belum ini? Baru ini. Baru diucapkan oleh beliau hafizahullahu ta'ala wa syafahu wa afah. Amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Berkaitan dengan kitab-kitab yang terdapat di dos, di kardus, sudah 2 pekan kami beri waktu. Bismillah, kalau tidak diangkat besok sore insyaallah saya akan angkat bawa di maktabah. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.